gak berani menikahkan anak di bulan Muharram. Katanya apa? Karena Nyi Roro Kidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram, di bulan Suro. Lah aku takon, lah ben taun Nyi Roro Kidul kuwi mantu ge anake piro? Tak takon kalian jenengan. Nyi Roro Kidul niku wonten napa mboten? Ayo, arep ngomong wonten rong taun delok. Arep ngomong orang ning omah ketemu. Dan saya meyakini kalau toh Nyi Roro Kidul itu ada, itu hanya setan yang wujudnya jin. Lah kita itu berlebih-lebihan pak ketakutan kita dengan Nyi Roro Kidul. Ada mungkin, tapi kita gak boleh takut. Banyak kawan saya setiap malam satu suro kungkum di Parang Tritis, ayo Gus melu. Katanya apa? Tabarukan, ngalap berkah karo kanjeng Nyi Roro Kidul. Angin puting beliung, ya Allah. Kuwi apa bahasa Jawa luse ora ono. Saya pengajian di Jakarta. Kiai saya mau tanya, angin puting beliung bahasa Jawane apa? Mumet ndasku. Ternyata bahasa Jawa angin puting beliung adalah angin pendel muter-muter. Lah iya toh, angin puting beliung kok. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan Bantul itu gempa bumi gara-gara Nyi Roro Kidul marah. Waktu itu saya teriak, masih ada potongan videonya. Jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Kalau tak kemudian gempa bumi itu ada, semuanya atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Aku ra wedi. Nyuwun sewu, banyu Segara Kidul di Pantai Depok itu naik ke darat, Pak. Wut. Orang-orang Bantul semuanya lari, jamaah pengajian lari. Nyi Roro Kidul ngamuk. Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya bilang, "Endi? Lah Nyi Roro Kidul metu rene, tak rabine." Aku ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para sepuh pini sepuh, takmir masjid, mbah kaum, mbah mutin, mbah rois, ingkang estu kaula takzimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, dalam TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Belum diperbolehkan mengadakan pengajian, tapi satu-satunya kota dan kabupaten yang berani dengan tegas, oke, okay, lemu ngadep, jagung bahaya. Banjar duduk aja nggak apa-apa le. Pak polisi ini ya pada baik ya. Inyong curiga kalau polisi ini ya. Kenapa pakai masker? Apakah karena takut dengan corona atau merongos? Ya ini kayaknya. Bagaimana cara pandang Islam mensikapi corona? Kita lihat Al-Baqarah ayat 155. Bagaimana kemudian Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Cangkeme ngapa ya? Monggo yang sana duduk aja enggak apa-apa. Kalau kita lihat ayat ini, manusia itu enggak akan pernah lepas dari ujian. Semuanya diuji oleh Allah. Tetapi ujian yang diberikan oleh Allah ternyata dalam Al-Baqarah 155 itu bentuknya apa? Ujian. Ujiannya apa? Dilarang mendekati satu pohon. Ternyata mengikuti ujian. Kenapa? Karena iblis merayu Hawa dan Adam atas nama Allah. Makanya cewek-cewek hati-hati. Kalau cowok sudah mulai, demi Allah aku mencintaimu, itu pula yang dilakukan iblis di dalam surga. Jadi kalau cowok ngerayu cewek pakai nama Allah, berarti temannya iblis. Jomblo-jomblo rungokno kuwi. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, terkaja gandengan kok, kamu jawab, terkaja gandengan, sorry, Ferrari sendirian juga keren. Untuk apa gandengan kalau dekil? Santai saja bro, jomblo itu maknanya sendiri. Sendiri itu artinya mandiri. Mandiri itu artinya bank. Bank itu banyak duit. Jadi kesimpulannya jomblo banyak duit. Santai aja bro. Ujian sudah ada sejak Nabi Adam. Bahkan mohon maaf, nabi-nabi lain juga diuji oleh Allah. Belum lama kita berkorban, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan istri yang tidak punya anak. Namanya siapa? Iki wong Pekalongan mas orang ngerti. Bojone Ibrahim sering di anak, jadi iki mbadok bahaya. Ora. Lama-lama saya berdiri loh ini. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri atau duduk? Berdiri. Itulah cewek, di mana-mana suka yang berdiri. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan istri yang tidak bisa hamil. Namanya siapa? Siti? Siti? Loh, kene jawab Hajar, kene jawab Sarah. Iki sing pekok sapa iki? Eh, tolong yang dilihat yang di atas, jangan di bawah. Masa kamu ngerasain, oh sarungnya lucu, apa meneh isine? Saya tanya, istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak, namanya Sarah apa Hajar? Mumet dasu. Oke, cah ahli sholawat. Oh, ahli sholawat. Istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak, namanya Hajar apa Sarah? Hajar apa Sarah? Sarah. Gue kagak nonton sinetron ya. Ini juga bintang sinetron, sekarang jadi tim YouTube saya. Dulu pernah main film judulnya Beranak Dalam Kubur. Jadi diuji. Sarah enggak punya anak. Akhirnya apa? Luar biasanya seorang Sarah, wahai Ibrahim, saya tahu engkau pengen menggendong seorang anak, maka aku izinkan engkau untuk menikah lagi. Buh, ana apa wong wedok? Ngongkon sing lanang kon rabi meneh kecuali Sarah. Bu, Ibrahim silakan menikah lagi. Kayak kemarin istri saya di pondok, ketika istri saya sakit dia bilang, Abah silakan menikah lagi. Langsung saya tolak. Sorry, saya tidak akan menikah lagi. Bagi saya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Enggak Li, kalau saya punya prinsip lain. Kesukses, dibalik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak mantan yang menyesali. Kok aku ora sida karo Gus Miftah ya? Matane. Ini sudah diuji oleh Allah. Dan apakah ujian sampai di situ? Ketika Nabi Ibrahim memutuskan menikah dengan Hajar, kemudian punya anak, takdir seorang perempuan mempunyai rasa cemburu. Akhirnya apa? Sarah cemburu dengan Hajar. Maka mohon maaf, laki-laki harus tahu nih, pada dasarnya perempuan itu dinikahi karena mau dinikahi karena dua hal. Satu, tidak mau diajak hidup menderita. Gak ada kamu bilang sama perempuan, dek ayo kita nikah, tapi besok kita hidup menderita ya, pasti gak mau. Walaupun saya meyakini, istri yang baik itu siapa? Istri yang baik adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul bu? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wow, ngono wong lanang tanggung jawab. Suami yang baik tidak akan mengajak istrinya menderita. Pasangan yang hebat itu siapa? Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ngono kuwi. Wong rabyok gelem penak etok ora gelem rekosane. Nggih napa mboten? Maka dulu ketika saya menikah dengan istri saya bilang, kekurangan saya cuma satu, kelebihan saya juga cuma satu. Apa kelebihan saya? Banyak kekurangan. Apa kekurangan saya? Enggak punya kelebihan. Merongos kowe aku. Diuji, akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak si istrinya Hajar. Kayak ngapa maning ya? Oh, ning kono ki ya ono wong to. Ya udah saya pindah ke sini ya, sini enggak usah dilihat ya. Codot, codot. Duduk, Bu, duduk. Kuwi ngono. Ana wong lanang wedok nyelempet dhewek ya. Mulih mateng ngeprimen. Iki ya ngono wis tuwa jilbabe ping alah alah alah. Wis lah ya. Cangkeme wong lanang cerewet temen ya. Kayak wong wedok iki lho antuk, hantenge masyaallah. Tapi wong wedok iki aneh lho. Aneh. Lah priye? Alis kerokan, idep sambungan, irung suntikan, untu pageran, ketok dhuwur yo mergo sandal jinjitan, ya susu ketok gedhe yo ganjelan. Wong wedok saiki ngono gaweane bengak bengok, wong lanang gaweane ngapusi. Oh alah yuyu, sing ngapusi ki raimu kuwi lho tak kandhani. Akhirnya apa? Siti Hajar dibawa pergi sama Ibrahim beserta anaknya. Ini kembali ujian dari Allah. Tapi ingat, orang-orang yang dengan ikhlas apa menerima ujian dari Allah pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau tidak ada sejarah Siti Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke kota namanya Makkah, barangkali enggak akan ada cerita Makkah yang bisa kita saksikan hari ini. Artinya apa? Ketika seseorang menerima dengan ikhlas semua bentuk ujian dari Allah, di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Contoh begini, kamu jomblo kok bisa ngempet, enggak pacaran. Begitu kamu menikah, ya Allah. Demok tangane wis seneng li tak kandani. Tapi kalau sudah tiap hari pacaran, belum menikah sudah goncengan kemana-mana. Bahkan menikahnya kayak nuwun sewu, kalau naik motor kayak boncengan ransel. Pelek. Lanange begitu mudun saka motor boyoke jebol kabeh. Itu begitu menikah enggak indah. Maka kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, aku jomblo bukan karena gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Keren. Saya dulu zaman kuliah gak pernah pacaran. Kenapa? Bukan karena saya gak mau, karena gak ada perempuan pun yang mau dengan saya. Tapi saya gak sakit hati, hari ini semua cewek melihat saya. Kalau kemudian orang bertanya begini, kenapa kok ujian itu banyak? Kenapa kok cobaan dari Allah begitu banyak? Saya jawab, iya, kalau cobaan itu pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Dan ini harus kita lakukan secara istiqomah. Gus, kok istiqomah berat? Iya, istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa cobaan itu berat? Karena hadiahnya sorga. Kalau cobaan itu ringan, hadiahnya payung. Paling pol gelas. Berat. Kita diuji dengan apa? Corona ini hanya satu bentuk ujian. Ujiannya apa? Minal khauf, rasa takut. Jomblo, takut, gak bisa menikah. Santai le. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Betul? Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Maneman lak musunat. Lanang kok menguyuh tok. Rasa takut. Begitu bisa menikah, takut apa? Gak punya anak. Gak bisa menikah, takut. Begitu menikah, takut gak punya anak. Punya anak, takut gak bisa nyekolahkan anak. Punya anak, takut gak punya rumah. Punya rumah, takut gak bisa ngisi rumah. Dan seterusnya, minal khauf. Kemudian apa? Walju, dengan kelaparan. Maka kemarin kita beberapa bulan, Indonesia dibuat lockdown. Apa itu lockdown? Otaknya ngelok, pendapatan down. Bahkan di Jakarta namanya PSBB. Apa itu PSBB? Kayak kamu dengan dia, perasaan sing bien-bien. Iya. Gara-gara lockdown yang terjadi apa? ODP, orang duwe pendapatan. Kalau kamu juga ODP, orang duwe pacar. Cie, merongos we. Santai wae, Le. Tak dengake sok bojomu ayu. Rondo anak 15. Walju wanaksin minal amwal, diuji oleh Allah dengan apa? Berkurangnya harta. Gara-gara kita gak bekerja, gak punya pemasukan, maka PDP, pendapatan dipending. Rapopo le. Ingat Bapak, penyebaran virus corona itu sekarang salah satunya melalui uang. Maka kalau bapak-bapak sayang dengan istrinya, tolong istrinya jangan dikasih uang. Setuju bapak-bapak? Setuju. Makanya dikatakan waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Diam adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas, diam. Carane ngono le. Kayak istri saya kan sakit. Saya bilang sama istri saya, "Beb." Kan. Kan beliau saya apa namanya berobatnya di Malaysia, Pak. Ya udah kamu berangkat ke Malaysia, saya kasih ATM. Saya bilang sama dia, kamu niatnya jalan-jalan saja, jangan berobat, biar dia fresh, karena sakitnya agak berat. Tapi alhamdulillah hampir sembuhin, 90% udah sembuh. Udah kamu jalan-jalan ke Malaysia, jangan diniati berobat, tapi diniati belanja saja, tak kasih ATM, tapi gak tak kasih PIN. Akhirnya istri saya berobat, Pak, alhamdulillah sekarang sudah 90%, pengobatan hampir 1 tahun. Dari Malaysia sampai Malaysia lockdown, akhirnya kembali ke Jogja, dan alhamdulillah sudah 90% istri saya sembuh. Alhamdulillah. Maka disitulah saya sering mengatakan, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh, kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas karena di syuting kamera. Didelok bojoku mudar, gua. Kan aku istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bojomu ayu esok. Saya kemarin jadi ingat kenapa kamu pakai kalung. Jadi kalau di Jogja itu kebiasaannya hewan korban itu pakai kalung. Pantesan saya kemarin motong kambing 15 cuma ada 14, yang satu lari di sini. Wedus, wedus. Kenapa kamu pakai masker? Karena mentaati peraturan pemerintah, betul? Yang nomor 2 karena kamu bimoli, bibir moncong 5 cm alias merongos. Kemudian apa? Wal anfus, diuji oleh Allah, takut mati. Takut mati. Saya kemarin, besok Anda bisa lihat malam malam Sabtu di TV One jam 21 menyambut tahun baru Islam. Itokso di TV One. Bintang tamunya saya dengan Mbak Tika Ramlan, vokalis Titu. Saya tanya sama dia, "Mbak, kenapa Anda bertobat? Dulu penyanyi, Beb. Dulu artis. Sekarang sudah berhijab dan lain sebagainya." Saya tanya sama dia, "Kenapa kamu seperti ini?" Jawabannya apa? Karena setiap malam dia gak bisa tidur gara-gara takut mati. Dan gara-gara takut mati itu akhirnya kemudian mendatangkan hidayah. Makanya orang yang gampang bermaksiat itu kenapa? Karena gak punya rasa takut mati. Tiap malam dia dihantui. Bagaimana kemudian kalau dia tertidur, bangun-bangun ruhnya sudah berada di dalam jasadnya. Hati-hati. Makanya kenapa kalau kita mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Karena tidur itu adalah mati sementara, sementara mati itu adalah tidur selama-lamanya. Makanya hati-hati kok saya pengajian Anda ngantuk, hati-hati. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji Anda ngantuk berarti siap-siap mati. Hati-hati. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene. Kok ngeweh iki lho, nduweh. Goblok, goblok. Ngeweh. Ujiannya apalagi wasamarot, khawatir kalau kemudian nanem tandur enggak panen. Tapi apa kata Allah? Wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka saya katakan, ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk hambanya. Jaluk karo Gusti Allah. Maka saya sampaikan, takut dengan corona itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Betul? Ada kalanya mohon maaf kita takut dengan corona, tetapi ajal menjemput kita tidak karena corona. Karena orang itu besok matinya karena sebab apa, di Lauhil Mahfuz sudah ditulis. Sudah ada tulisannya. Di Lauhil Mahfuz disebutkan, banser yang berada di tangga panggung matinya bukan karena corona. Matinya karena apa? Karena kelamaan duduk di tangga. Bisa jadi mati. Kita gak pernah tahu. Mesti rai jomblo ya. Insyaallah le, teorinya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Anaknya yang ganteng dapat istri yang jelek. Anaknya yang jelek dapat istri yang cantik. Ah, kan raimu elek, ada? Insyaallah sesuk bojomu remuk. Kenapa kemudian kita harus bersabar? Ayat selanjutnya Al-Baqarah 156 Allah mengatakan apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan semua kepada Allah. Maka saya survei, gara-gara corona orang semakin dekat dengan Allah. Tapi juga lucu, kemarin pada protes sama pemerintah. Kita protes sama pemerintah, kenapa kita gak boleh ke masjid? Kenapa kita gak boleh pengajian? Saya cuma tersenyum, malah cangkem mulele. Wingi ora corona, ora gelem mangkat ning masjid. Mbahasan saya ini dilarang kue protes. Ndobos, kue jenenge Tony Boster, waton muni ndobose banter. Nyatane sekarang boleh ke masjid, masjidnya tetap sepi. Jadi wong kok anane mung golek-golek salahe pemerintah, tok kuwi cangkem bosok. Kayak hari ini di Jakarta muncul kami. Apa itu, Pak? Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sing mau selamat iki ora usah Indonesia, raimu dhewe iki lho slametno. Betul? Saya mengatakan begini. Saya sama dengan Habib Lutfi, guru kita semuanya. Saya milih Pak Jokowi. Dan saya mengatakan, memang pemerintah masih banyak yang gak beres. Tapi bukan berarti kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak legal untuk menjatuhkan presiden, betul? Lah pemerintah urung api, ayo didandani bareng-bareng. Lah gue ngatur raimu dewe raiso kok pengen menyelamatkan Indonesia. Matamu, matamu. Kalau bahasa saya dulu apa? Cangkemmu, nur, nur. Ya biasa-biasa saja Bu ya. Kalau memang pemerintah ada kurangnya, ayo kita perbaiki. Kalau ada baiknya, ayo kita dukung. Kalau ada yang jelek, ayo kita kritisi, betul? Betul. Jangan cari salah-salahnya tok. Apa-apa salah, apa-apa kok salah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah. Dan orang-orang di musim corona ini ternyata apa? Lebih banyak yang mendekat dengan Allah. Tapi ingat catatannya. Ketika saya kemudian podcast sama Mas Deddy Corbuzier sama Boy Rafli, saya bilang, mohon maaf, mumpung ini orang seneng ngaji, ingat, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Makanya hati-hati kalau milih pengajian. Supaya apa? Carilah ustadz yang ramah. Carilah kiai yang menyenangkan, bukan menakutkan. Carilah kiai yang mengasihi, bukan yang nakuti. Sehingga kemudian kita bisa hadir kepada Allah dengan ramah dan menyenangkan. Maka mohon maaf, harusnya yang diloske adalah ibadahnya, jangan maksiatnya. Itu namanya losdol. Losdol dan lanjut lehmu maksiat, tutup no senengmu rasah mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu, nanging kangen banget jabut nyawamu modiar kowe. Isa nabira kowe. Kira mbadok bahaya mangan bang. Cok selawat temlah mbadok bahaya. Nang omah bojone ra masak ya. Losdol diselawatke bareng-bareng. Menawa awake dhewe sapa yang tambah cedak kali Gusti Allah, betul? Sing diloske ngibadahe ora maksiate. Nggih. Yo. Losdol versi Gus Miftah. Denenan ki ora denenan bae. Cintaku padamu seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Matane. Kula sire mungkin jenengan selawate. Hei, tabui. Sengit aku ora tenanan. Kerene malah dipek dhewe kepriman. Wong dikandani malah cengengesan. Aku sengit ngono kuwi lha. Kerene maning tiba. Losdol dan lanjut lemu maksiat, tutup no senengmu rasa mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu. Nyawane siapa? Yeah. Selawatan abui. Bisa para darbukane baik apa dibalik inyong nabu ya pak mau ngajin kene. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hop, cangkeme bacer muni. Mangga. Ku goblok temen ya. Wong nyonge meneng malah gebak-gebuk-gebuk-gebuk. Momen ndase iki hadro iki. Ayo iso mulai lagu apa? Sambal terasi Happy Asmara. Isane apa? Kartonyono. Ditinggal rabi. Oh, wis suwe nyanyi tinggal rabi. Ayo nasihati saiki wae. Ora iso gebuk. Shalawat ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. Dangdutan kayak aplek aplek aplek aplek. Darbukane darbukane. Oh klasik. Oh wis. Enggak jadi baik. Mumet ndasku. Isone lak klasik lagu apa? Hah? Apa? Hah? Isone apa malah rembukan. Ning kene tampil ora rapat. Wis badokane akeh temen. Ora iso nabui goblok goblokmu. Selawat sing gampang wae yo. Napa pun jaluke? Apa? Padang bulan. Ya mungkin karo Abah Lutfi ya. Apa? Eh? Apa? Ala-ala cangkeme janda ngatur-ngatur. Saya kemarin ada santri saya bilang begini, "Abah, saya malu. Kenapa? Saya banyak diolok-olok gara-gara istri saya janda." Oh, salah. Saya bilang sama santri saya, "Kalau kamu menikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur, jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda." Ah! Iki yo ngapa maning HP-ne ya? HP-ne cross bae gaya. Alhamdulillah. Makanya kemarin saya cerita, Pak ya, saya akhirnya kenapa nerima kontrak televisi. Tadinya saya enggak mau sama sekali. Gara-gara yang pertama, Beb, Kiai. Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, "Le, rapopo, gue saiki ning TV rapopo." Kenapa, Bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Ahlus Sunnah. Besok mulai minggu depan jenengan persani acara Hasanah Trans 7 setiap setengah 6 pagi. Itu dulu istrinya orang-orang Wahabi semuanya. Isinya dulu orang yang mengharamkan membaca Fatihah untuk orang yang mati. Isinya dulu mengharamkan ngadani bayi. Dulu ustadznya yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah mulai minggu depan sampai sekian lama besok, insya Allah tidak ada orang Wahabi sing ngisi Gus Miftah. Ketepuk tangan ya, ngapa ya? Tepuk tangan telat. Saya minggu ini kontrak dengan dua televisi. Seharusnya tiga, tapi yang satu saya baru mikir. Yang satu di Inews TV, Gus Miftah Story. Isinya juga Gus Miftah banget, Ahlus Sunnah banget. Tayang mulai minggu depan juga. Kenapa kemudian saya ambil satu? Karena sekarang pengajian off air seperti ini banyak tempat yang belum bisa dan banyak orang yang menghendaki Gus Miftah dilihat di televisi, maka akhirnya saya terima. Saya dari dulu setiap acara TV yang ngontak saya semuanya hampir saya tolak. Karena waktu itu saya bilang, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Tapi karena sekarang kondisinya berbeda, kemarin saya di DM sama orang yang tidak suka dengan Ahlus Sunnah. Ah, dulu gak mau di TV, sekarang mau di TV. Saya punya alasan. Karena guru-guru saya semuanya mengatakan, kalau bukan orang Ahlus Sunnah, nanti khawatir TV itu akan dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Sing menangan dhewe kabeh-kabeh dibid'ahke, kabeh-kabeh diharamke, kabeh-kabeh dikafirke. Soale apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang akeh, kopine kurang kentel. Saya kasih tahu ya, di mana-mana yang namanya kopi itu seharusnya wadahnya cangkir. Kalau kayak kaya itu bukan gelas kopi, goblok, goblok. Untung ra pecah kaya. Ya Allah, dasar wong Tegalrejo. Ganti sing panas, kopine kaya kaya ra tak ombe ya. Kan yang senenge kopi su, kopi. Hah? Woi, kamu sukanya kopi susu ya? Saya tahu kamu sukanya kopi susu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Ayo, ya Allah, wong lanang kiye kayak soda. Maksudnya apa? Ini ketemu susu pasti gembira. Maka arane soda gembira. Ya aku randi susu, randi bojo kok kowe goblok tenan. Ora ana bedane karo keran. Amung nguyuh tok. Lah, hari ini Pekalongan luar biasa. Makanya tetap dijaga protokoler COVID. Ya Bu ya, tetap jaga jarak. Karena pengajian kayak gini saya sebenarnya takut juga. Karena sekarang nyuwun saya Gus Miftah niku bener mohon digolei salah. Apa meneh nganti Gus Miftah salah. Makanya kamu yang jomblo-jomblo kalau menikah sekarang, oh enak. Gak usah ngundang siapa-siapa atas nama standar protokoler COVID. Enak. Ngirit. Dan yang pasti malam pertama social distancing. Kowe ning kene bojomu ning kana. Masake temen. Maka dengan pengajian malam hari ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam dan satu Muharram, saya teringat ketika kemudian kita kembali berjumpa dengan para ulama di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali yang bisa pelajarannya untuk kita semuanya. Saya ditanya sama santri saya, "Abah, begitu spesialkah Sayyidina Ali di mata Rasulullah sampai ada satu pembahasan namanya Wasiatul Mustafa?" Di akhir kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan, "Ini adalah merupakan wasiat saya kepada Sayyidina Ali. Saya mendapatkan wasiat ini dari Jibril dan Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala." Maka nyuwun sewu, walaupun itu kitab kecil, saya seneng ngaji. Kenapa? Karena kitab itu langsung dari Allah kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali, kepada tabi'in, tabi'i tabi'in, ulama salafus saleh, akhirnya kepada kita. Saya mau ngambil satu hadis di situ. Betapa kemudian pentingnya ngaji seperti ini. Ya, drungokke. Ora kok cah iki mongan, mangan meneh iki lho. Wes to, mangan bae. Ora bodak badok bae. Kene mburi yo ngapa ya? Itu di belakang juga ada manusia toh. Oh, belakang banyak. Yaudah gebernya copor saja. Yaudah cepet gak apa-apa. Le, copotan deh. Rawa boleh masak kayaknya buri kali. Gak usah pakai geber, gak apa-apa. Kewes. Ya Allah, di belakang dari tadi ada suara gak ada wujud, tak pikir entot. Le, copotan rawa boleh. Benar ribut baik. Ternyata banyak orang di belakang. Alhamdulillah, nanti setelah background kita copot, pengajian selesai. Ya, copot dulu, diwangi li. Tak pikir tadi ada suara, gak ada wujud deh. Saya jadi ingat lagu saya yang dulu itu. Son sembore semiki mas yo tau dan jero ati ono suarane rono wujute ento jenenge. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini enggak ada yang terpapar COVID corona. Amin. Walaupun di sini juga banyak corona. Komunitas Rondo Mempesona. Dah. Ya, Pak, kamu berdiri sampai selesai, Pak, ya di situ. Modar kowe. Sarungnya melotro. Wah. Belalene metu. Udah, Pak, kamu di situ aja, Pak. Ganjeli, Pak. Ya, bagus. Le, kayak di zoom le, kali. Ya Allah, rupanya kayak Sumanto. Di dalam kita, udah lanjutin ya. Le, keprimen wonge minggat. Oh kesel. Le, dicopot rapopo, disendal rapopo. Malah repot men ya. Makanya pengajian infak, ngetoknya kotak infak. Wah, orang bayar ya, ini mburi. Ndelok munyuk kebun binatang, ndelok monyet, sangune 1000. Nonton kiai infaknya 1000. Ya Allah, larang kiai apa munyuk? Walah nyuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjutkan. Bahkan ini bahas supaya kita tegar menghadapi corona, betul? Corona ya makhluknya Gusti Allah. Kayak keprimen ya. Lele, dicopot bae, dicopot, ada yang naik sana dicopot, sana enggak, Pak. Itu jendela copot kayak itu, Pak. Daripada ribut. Tarian bareng-bareng lah copot. Paling lah ora. Jiro. Ya moga-moga panggungnya ambruk ya Allah. Ekstrim banget mau Pekalongan ya. Ih, wedi aku. Ah, panitia lah, sana naik. Ya Allah, iya. Lah. Wong kok anarkis temen ya? Oke temen ya. Hei Pak Polisi. Mwah. Polisi ini semangat temen ya. Polisi ini pinter, jagane jejak bakso karo bodak badok bae. Lanjut. Ya, awas ribut meneh awas. Ndas mrene wae rasa rono. Eh, mau kemana kamu? Oh ya. Makasih ya, Mas. Kamu-kamu mulai bojomu mateng ya. Eh? Orang di bojo? Mesake. Jomblo ini? Enggak apa-apa. Ya, duduk lagi, lanjutin. Sampai jam berapa pengajiannya, Bu? Sekarang udah jam setengah satu, minta jam satu berarti 30 menit lagi ya. Kenapa saya lihat? Karena jam saya baru. Pamer matamu. Gue mumet ngaji nang Tegarjo iki. Napa, Bu? Kowe ya ngono. Ngaji ning ngarepe kowe tungkae slonjor kowe yo ngalah. Orang rumangsane tungkae mletek-mletek yu. Ambiar, ambiar. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah wasiatnya kepada Sayyidina Ali? Sayyidina Ali sahabat sedulure Kanjeng Nabi yang sangat spesial. Maka disebut karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Bahkan dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Satu hadis saya bacakan. Kenapa walaupun di tengah corona seperti ini, optimisme harus dibangun. Satu dua harus ada yang berani mulai pengajian walaupun dengan standar covid. Supaya kemudian apa? Muncul optimisme. Matimu sesuk mergopo niku wis ditulis teng Lauhil Mahfud. Nggih napa mboten? Kita takut enggak keluar rumah, pakai masker, social distancing di rumah terus. Ternyata matinya bukan karena corona. Tapi nopo stres mergo diamuk karo bojone. Mati. Betul? Neng tetap dijogo. Karena saya khawatir nanti ada yang motong pengajian saya. Miftah menganjurkan pengajian gak apa-apa walaupun corona. Kekrek cangkeme. Saya demi Allah pak, saya itu takut. Mau ngaji itu udah banyak yang neror. Hati-hati kalau sampai terjadi apa-apa. Lu Pak Bupati ngijini. Saya tadi pagi ketemu Pak Bupati tadi siang. Pak sapa kuwi jenenge iki? Bupatimu iki? Pak Asep surupane kaya bathik iki lho. Pak Asep. Ora apa-apa Pak Bupati, mboten napa-napa Gus, insyaallah. Maka saya memberanikan di sini. Mudah-mudahan saya tadi mau naik panggung sudah berdoa apa? Allahumma srif annal ghala wal waba wal bala wattaun wal kuruna. Innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Maka nyuwun sewu, saya baca satu hadis. Idamado alal mar'i kata Rasulullah. Ketika seseorang itu sudah melewati apa? Arba'una subahan, 40 hari. Ingat. Kalau seseorang sudah melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermujalasah dengan ulama, dia tidak pengajian dengan ulama, dia tidak sowan dengan ulama, dia tidak mencari ilmu kepada ulama, apa kata Rasulullah? Mata kolbu, hatinya akan mati. Wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Li'annal ilma hayatul kolbi, karena ilmu itu menghidupkan hati. Makanya termawon supaya ini jadi tolak balak. Jenengan niat tindak meriki mergo pengin mujalasah kalih ulama lan kiai. Insyaallah atine ora mati, koronane sing mati. Amin ngono lho, iki malah dolanan HP wae. Amin. Ah telat malaikate minggat lele kesuwen. Maka Pak, kemarin saya nangis 2 minggu yang lalu sebelum Idul Fitri, 3 hari sebelum Idul Adha. Mbak-mbak di lokalisasi ternyata sudah masuk. Loh, saya kaget. Loh, ini lokalisasi sudah buka. Sudah, Gus, jajal. Lonte buka, masuk pengajian enggak boleh. Jadi binaan saya di Jogja lokalisasi Sarkem, yang mbak-mbak di dalamnya itu dodol kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Manuk siapa? Manuk iki ya. Itu sudah buka, Pak. Dan dia datang ke pondok saya, mbak-mbak itu mohon maaf, Gus. Mereka manggil saya Abah. Mohon maaf, Abah. Kami sudah masuk, ada 50% WTS yang sudah masuk, mbak-mbak yang sudah masuk. Mau enggak kita ngaji bareng kayak dulu lagi? Akhirnya saya datang. Saya bilang, justru dengan corona ini kamu harus seneng. Seneng gimana, Bah? Jadi kalau ada tamu pengen sama kamu, kamu bilang, sorry, social distancing. Jadi makainya dari jarak jauh. Bayarnya sama. Loh, lonte be seneng ngaji. Saya bilang sama mereka, an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Langsung mereka jawab, subhanallah, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Dah apa iso ngeloni. Melayu aku. Saya langsung lari mendekat. Untuk memberikan nasihat. Kan jira mungkin, kiai kok pinginan. Saya ditanya, Gus Miftah kalau ngaji di lokalisasi pengen apa enggak? Ya pengen. Terus gimana? Yang empat. Masa kiai ngajengan? Ya ra mungkin. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku mau menginsafkan mereka. Ya Bu ya. Jadi termasuk malam hari ini apa? Kebetulan di malam tahun baru Islam. Kita minta sama Allah. Kenapa? Karena di bulan Muharram begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang diijabah oleh Allah. Termasuk doanya Nabi Adam untuk bertemu dengan Siti Hawa. Setelah berpisah ratusan tahun, dia minta ketemu dengan Siti Hawa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku kangen dengan istriku Siti Hawa. Sampai kemudian Nabi Adam berdoa menggunakan solawat. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas oleh Allah di bulan Muharram. Ketemu. Maka saya itu agak tersinggung. Kok orang justru ketakutan dengan bulan Muharram. Yang kata orang Jawa namanya bulan Syura. Bulan Syura itu dari istilah Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura susah, akhirnya depannya hilang jadi Syura. Untung yang hilang depannya. Coba kalau belakangnya. Syura itu dari Asyura. Asyura itu apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Orang Jawa enggak bisa ngomong Asyura menjadi Syura. Dan enggak ada kaitannya dengan klenik. Justru di bulan ini ketika kemudian kita memahami ayat wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i da'an, semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Justru yang paling tepat adalah momentum bulan Muharram. Orang Jawa enggak berani menikahkan anak di bulan Muharram. Katanya apa? Karena Nyiroro Kidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram, di bulan Syura. Lah aku takon, lak ben taun Nyiroro Kidul kuwi mantu ge anake piro? Ayo tak takon karo wong Pekalongan. Kita punya guru besar, maha guru. Kita punya murabbi ruh, Maulana Habib Lutfi. Tak takon kalian jenengan. Nyi Roro Kidul niku wonten napa mboten? Ayo. Arep ngomong wonten rong taun delok. Arep ngomong orang ngene omah ketemu. Ya Allah, ya Allah. Sorry ya. Aku tahu kamu naksir aku. Tapi sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir via valen. Sorry yuyu. Kamu janda ya? Wahai para janda,

la ilaha illallah. Sepindah malih engkang langkung khusyuk. Hasbi ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mau salawat ijazah Habib Lutfi tolak corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والبلاء والطاعون والكورونا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ما وصفاتك سبindah pas ia kana budu wa ia kana stain dipun ambali kaping 11 ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Gus Miftah yang telah memberikan mauidhoh hasanah serta doanya. Demikian berakhir acara tersebut. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.